إن حرف حرف شات قلت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضم رفع متحرك وتا ضمير متصل مبني على الفتح في ماضي رفع فاعل وجملة من الفاعل في محل جزم فعل شات جملة ما؟ فعل فاعل enggak fiilnya saja kalau syarat itu. Qala itu fiil madhi mabni ala sukun fi mahali apa? Jazmin. Fiilnya saja terus. Zaidun mub Zaidun mubtada marfu fi thumma hadirun khabar fi Zaid. Mani atadar? Mani atadar man ismu usul mabni ala sukun wa hurika bi kasrah li tiqai sakinain. Mabni ala sukun fi mahali? Fi mahali Mahali Mahali Nasbin Nasbin sebagai Mahfuli Azir Mahfulbih terus Iqtadara Fi'il Madi Mabial Fathi terus Lah Malum Iqrab Ya Fa'iluhu Fa'iluhu Tamir Mustan Fihi Jawasan Takdiruhu Yaudu Ilaman Ya Al-Jumlah Al-Fi'il ya Wal-Jumlah Tufilah Syatul Mausul La Mahalla Laha La Mahal Minal Iqrab Minal Iqrab Mana Mahfulnya Qultu Jumlah Zaid Jumlah Zaidun Adirun Men'i'tadhar ini jumlah apa? Maqulul Qawl pada mahalnya apa? Nasab apa makna? Ya mana sini jawaban innya? In qulta Zaidun Adirun Men'i'tadhar mana jawaban innya? Mahduf Mahduf apa takdirnya? In qulta Zaidun Adirun Men'i'tadhar Fa Zaidun terus? Fa Zaidun Mubtada wa Adirun Khobar iya In qulta Zaidun Adirun Men'i'tadhar Fa Zaidun Mubtada wa Adirun Khobar وأول مبتدا والثاني فاعل نغنى في آثار داني يا رب وأول أول مبتدا في مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يا مبتدا مبتدا خبر مبتدا وعلامة رفعه الضمة آخرة الضمة الظاهرة على آخره يا كناب وأول di sini مبتدا نكرة apa مصابيرنya Musawirinya yang membolehkan dia datang sebagai mubtada dalam keadaan nakirah. Apa? Karena dia diatofkan kepada yang ma'rifah. Asan itu ma'rifah, itu yang membolehkannya. Dia nakirah cuma diatofkan kepada yang ma'rifah asani, maka dia diperbolehkan. Terus wasani wa wasani al-waw waw al-ataf. Ya, asani. Asani mubtada. Ada. Wa alamat rafi adhammah al-muqaddarah 'ala al-ya. Ya. Fa'ilun. Fa'ilun. Khabar mubtada. Ya. Aghna fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath'i al-muqaddarah. Ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sifatun li fa'il. Ya. Aghna fa'ilnya mana fa? Aghna. Fa'ilnya aghna. Fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Ya'ud ila. Ya'ud ila fa'il. Ya. Fi atharin dhani. Fi harfu jar wa majruruhu qawlun mahdhuf. Iya, terus asarin takdiruhu takdiruhu takdiruhu fi fi qawlika. Fi qawlika. Asarin dhani. Asarin dhani hamzah. Hamzah hamzatul istifham. Iya. Sarin mubtada'un. Iya. Marfu'. Marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhamma al-muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah. Iya. Wa huwa ismu fa'il ya yaf'al apa ya'mal ya'mal amal fi'il ya sarin itu simbal ya'mal amal fi'il itu apa yarfa'u yarfa'ul fa'il yarfa'ul fa'il wa yansibu maf'ul bi ya zani zani maf'ul fa'ilun sadda masadda khabar masadda khabar mar mar marfu' ala matruf marfu' atau mabni mabni ala ala alif fi mahalli apa fi mahalli raf'in ya raf'in ya san jumlah sarin zani mahalnya apa berarti? Fi mahal jar. Asarin daninya tadi kan dia dimasuki qaulika katanya. Berarti apa? Maqulul qaul pada mahalnya nasab. Kalau seandainya antum menakdirkan tadi ada fi qaulika yang mahdhuf. Ya. Tapi kalau antum melihatkan lafadznya ya dia pada mahal jar. Kemudian waqis ya. Waqis wa kasifhamin nafyu. وكس وكس فهم النفي وقد يجوز وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد يا وقس أو هذا دي معناه apa belum dijelaskan maknanya ya wa awwal mubtada tadi ya rafif tadi apa maknanya apa tadi wa awwal mubtadaun terjemah apa maknanya apa